Baby, I don't believe in you. Yeah, you make a fucking beautiful love. Jangan bikin saya berharap. Bila kau telah bisa kasih kau pun rasa cinta seutuhnya. Dan kalau memang saya bukanlah pilihan, saya mau kau katakan, jangan kau simpan. Yeah, baby, saya mau bersih pelan-pelan, I believe. Saya mau tepiskan yang tekan-tekan sademi, yang setelan-setelan baper ni, yang memang-memang terpenti, yang lepas-lepas dan pergi, dan tenang-tenang menepi. Dan orang ketiga yang bikin-bikin kau terus, dia ingat kau dalam mimpi-mimpi mau betul. Kau sempatkan waktu dan ingin-ingin tong jenuh. Hanya berkabar di titip-titip love and you. Jalan deh dia, ini juga saya memantau dari setiap kau tinggal yang selalu kurang ceria. Bukan saya sendiri juga pernah melihat, tapi homie juga datang tunjuk media. Kalau kau masih baku bawa dengan dia, dan saya harap saya yang bawa bahagia. Jujur demi Tuhan memang saya terima. Kau peluk saya tapi peluk dia, sekira kau kasih tapi bagi ke dia. Kau masih ada love, pikir-pikir rukir-rukir drama baru kau. Yeah, yeah. Selayak segitiga dapat cara dapat feeling bagi dua. Saya mau kau berunding mana kau pilih untuk jaga kau pulang. Jangan bikin saya berharap. Bila kau telah bisa kasih kau pura rasa cinta seutuhnya. Dan kalau memang saya bukanlah pilihan, saya mau kau katakan, jangan kau simpan. Ya baby, langsung berharap tetapi kau telah pernah tanggapi. Ini hanya sapu mimpi yang setemui di malam yang sepi. Waktu seakan pun jahat, sutara sempat kenalkan koi untuk dekat. Cinta yang pekat namun sesaat. Yeah baby, subuhkan sa. Yeah baby, kas tinggal sa, terpaksa harus sendiri. Setelusuri cinta kuburi yang penuh duri. Kowe yang kari, kowe yang ingkari semua. Bawa sejauh namun percuma. Sio aro sayangi. Aduh asu hanyut dalam kopu drama. Nostalgia ini seperti hukum karma. Sampai sasu rasa ada yang berbeda. Kau kasih janji kesadaran pideng. Jangan kau cuma kasih harapan, lalu sapu cinta ini kau mau bagikan. Bagi dengan dia saat kau rasa nyaman, dan kau hanyutkan saya dalam kau pun dekapan. Baby, I don't believe in you. Yeah, you make a fucking beautiful love. Jangan bikin saya berharap. Bila kau telah bisa kasih kau pun rasa cinta seutuhnya. Dan kalau memang saya bukanlah pilihan, sama kau katakan, jangan kau simpan. Jangan bikin saya berharap. Bila